Mitra Bisnis. Beberapa waktu lalu, puluhan warga Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jakarta Baru menyampaikan protes dan ketidakrelaannya melepaskan Jokowi sebagai calon presiden RI. Mereka ingin Jokowi tetap menduduki posisi gubernur DKI Jakarta dan menyelesaikan tanggung jawabnya sampai masa jabatannya habis. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, ini merupakan suatu fenomena nih Pak, di mana masyarakat tidak rela jika Jokowi meninggalkan Jakarta untuk memimpin Indonesia. Bagaimana Anda melihatnya Pak Faisal? Loh, balai kota itu di Medan Merdeka Timur, istana tuh di Medan Merdeka Barat, tinggal nyebrang aja deket. Separuh masalah Jakarta itu ada di pusat, Anda bisa lihat itu, MRT. Soalnya separuhnya di pusat, sungai di Jakarta ini 10 tanggung jawab pusat. Jadi justru Pak Jokowi jadi presiden, Jakarta lebih lancar pembangunannya. Ditambah bukan Jakarta saja yang menikmati dinginnya tangan Pak Jokowi, jadi seluruh rakyat Indonesia, rakyat Jakarta harus ikhlas dong, jangan egois. Ya, dan Pak Jokowi meninggalkan Pak Ahok sebagai penerusnya yang menurut saya keren, menegakkan keadilan, dicintai oleh rakyatnya yang gak punya kepentingan politik ya. Preman dia basmi, mungkin ngomongnya terlalu belak-belakan, mungkin nanti berubahlah, gak cepat mengambil kesimpulannya. Kan seperti dua yang kemarin ini, ternyata yang salah Pemda DKI soal MRT Lebak Bulus, kemudian itu kereta api sampai pelabuhan juga gak benar yang dikatakan Pak Ahok. Tapi kita menghargai PLT Gubernur Pak Basuki Cahayapurnama ini, karena kalau dia salah, dia cepat mengakui kesalahan. Oh ya salah, saya minta maaf. Gak ada pemimpin seperti itu. Jadi jangan khawatir, nanti calon wakil gubernur yang mendampingi Pak Ahoknya keren juga gitu. Jangan diusung yang busuk dari partai. Ini kan jatah PDI Perjuangan. Jadi kalau Pak Ahok jadi gubernur, kalau Pak Jokowi jadi presiden, Pak Ahok jadi gubernur definitif, kan wagubnya dipilih DPRD. Jangan hantu belau dari partai yang gak karu-karuan gitu kan. Itu harus dijaga, karena ini sinergi. Jadi sinergi pusat sama daerahnya lebih keren, dan hubungan pusat daerah akan semakin mesra, enggak eksersis kekuasaan. Nah, terlepas dari hal itu Pak Faisal, dalam pencalonan presiden ini menurut Anda, apakah Yusuf Kala merupakan the right man in the right place? Ya idealnya kan pasangan Jokowi ini yang bisa estafet, jadi calon presiden di masa yang akan datang gitu kan. Dia latihan dulu jadi wapres, tapi kan realitas politik tidak bisa begitu. Ya udah enggak apa-apa. Jadi bukan ideal ya, tapi secara taktis menghadapi realitas politik sekarang, memang ya JK bisa menambah kekuatan. Nah, JK kuat di kawasan timur gitu ya. JK relax, nganter Prabowo santai. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh Jokowi, udahlah. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.